pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 8 September 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Proses dan hasil pilkada Aceh rawan gugatan. Politikus jangan takut-takuti rakyat Aceh. Pasar Stuy jadi target penerapan SNI. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh, Muklir, menilai proses dan hasil pilkada serentak 2017 di Aceh rawan gugatan. Hal ini karena kanun tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, hingga saat ini masih dalam proses konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan tahapan pilkada terus berjalan. Dari Bandar Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Hal itu diutarakan Muklir menanggapi pemberitaan Serambi Indonesia kemarin yang mengutip pernyataan Ketua Badan Legislatif DPRA Iskandar Usman Al-Farlaki bahwa revisi kanun pilkada akan dikonsultasikan kembali ke Jakarta. Alasannya, dalam regulasi itu ada sejumlah pasal yang belum dapat difinalkan lantaran bisa menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Muklir memprediksi nanti ketika sudah ada pemenang pilkada, sangat mungkin pihak yang kalah akan menggugat keabsahan penyelenggara di daerah tersebut. Sudarlun, menjelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017, politikus dan tim sukses dinilai tidak bijak jika mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meresahkan atau membodohi masyarakat. Demikian juga kader partai politik lokal, partai politik nasional, dan calon persorangan. Seharusnya tidak melakukan ancaman secara fisik dan verbal kepada masyarakat calon pemilih. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Muazzinah Yaakob sebagai juru bicara ADO Komunitas Aceh Perantauan di Sigom Donya mengatakan dirinya melihat bahwa pernyataan-pernyataan yang menakut-nakuti masyarakat sudah mulai dimainkan oleh aktor-aktor politik Aceh. Hal ini sungguh menyayat hati dan harus ditolak secara berjamaah aroma kekerasan yang dimainkan untuk memperoleh kekuasaan. Teror fisik dan non-fisik seperti contoh statement jika calon gubernur yang diusung kalah, maka Aceh kembali konflik itu adalah pernyataan yang membodohi rakyat Aceh. Sekaligus melecehkan wibawa Indonesia yang dianggap tidak bisa mewujudkan perdamaian di Aceh. Menurutnya, konflik sering bermula dari komen-komen atau statement yang diucapkan secara terbuka dan ini tidak bisa dibiarkan. Sudarlun, Pasar Stuy Banda Aceh menjadi target penerapan standar nasional Indonesia untuk pasar rakyat. Penerapan SNI diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, pedagang, dan pengelola pasar. Dari Banda Aceh, Maudatul Husna melaporkan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Syahrul Mama menyampaikan hal ini usai mengunjungi Pasar Stuy dan membuka diskusi publik standardisasi bidang perdagangan di Hotel Hermes Palace kemarin. Ia menyebutkan Pasar Stuy saat ini sudah mengarah ke SNI, beberapa di antaranya yaitu ada tempat bermusyawarah atau kantor, ruang menyusui bayi, penjualan pangan basah dan kering yang sudah dipisah. Sementara itu, Kadis Perindak Aceh Arifin Hamid menambahkan, fasilitas infrastruktur yang dimiliki Pasar Stuy saat ini sudah mendekati syarat untuk diberikan SNI. Sudarlun, mantan Menteri Lingkungan Hidup Profesor Emil Salim menegaskan kawasan ekosistem Loser atau KEL harus masuk dalam kanun atau peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Aceh. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Ia mengharapkan akhir 2016 atau awal 2017 pasar tersebut dapat menerapkan SNI dan menjadi contoh bagi pasar rakyat lainnya di Aceh. Emil Salim hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh karena tidak masuknya nomenklatur KEL dalam Kanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RT/RW Aceh. Gugatan tersebut dilayangkan sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat. Guru Besar Universitas Indonesia Jakarta tersebut hadir ke persidangan sebagai saksi ahli. Selain Profesor Emil Salim, kuasa hukum penggugat juga menghadirkan Dr. Sahrul, dosen Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Selain sudah diperjuangkan sejak lama, Profesor Emil Salim menjelaskan bahwa KEL merupakan kawasan strategis nasional. Kawasan itu dibentuk untuk kepentingan nasional, meliputi pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi, sosial, dan geopolitik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Zakaria mengatakan angin kencang akan berlangsung hingga 3 hari ke depan, 8 hingga 10 September 2016 di sejumlah wilayah di Aceh. Menurutnya angin kencang pada siang hingga sore bisa berkecepatan 40 km per jam. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Zakaria mengatakan, angin kencang disebabkan adanya tekanan udara rendah di Laut Cina Selatan, tepatnya di timur Filipina. Ia menambahkan angin kencang melanda sebagian besar wilayah Aceh, seperti Sabang, Pulau Aceh, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Disebutkan pula, tinggi gelombang laut di sejumlah daerah bervariasi, khusus wilayah Selatan Semelu, Selatan Sabang, hingga Pulau Andaman tinggi gelombang di atas rata-rata, yaitu 2 hingga 5 meter. Sudarlun Presiden Amerika Serikat Barack Obama mencalonkan Muslim pertama untuk menduduki jabatan Hakim Federal. Ia adalah Abid Qureshi yang diyakini oleh Presiden Obama sebagai sosok yang akan mengabdi kepada rakyat Amerika Serikat dengan integritas dan memegang komitmen kuat terhadap keadilan. BBC Indonesia melansir. Namun demikian, pencalonan Qureshi sebagai Hakim Federal harus disetujui oleh Senat dan sejauh ini, Senat tidak mengesahkan calon-calon Hakim yang diajukan Obama. Senat yang dikuasai oleh Partai Republik itu berpendapat bahwa Presiden tidak seharusnya mencalonkan para Hakim ketika mandatnya sebagai Presiden akan segera berakhir. Akan tetapi, pemerintah pimpinan Barack Obama menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi negara itu, tidak ada pembatasan waktu pencalonan hakim oleh presiden yang masa jabatannya akan segera berakhir. Sudarlun artis musik Ahmad Dhani mengatakan ia sudah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam pilkada di Kabupaten Bekasi 2017. Kompas.com melansir. Rencananya, Dhani akan menjadi bakal calon wakil bupati bagi Saadudin yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Dhani mengatakan Prabowo begitu mudah memberinya restu untuk maju di Pilkada Kabupaten Bekasi, berbeda dengan saat ia berniat maju di Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu, ia juga belum mengetahui kapan pasangan Saadudin Ahmad Dhani mendeklarasikan diri untuk maju Pilkada. Menurut Dhani, sudah ada dua partai lain yang mendukung pasangan itu, yaitu Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, kian berita pagi edisi Kamis 8 September 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.